Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam an-Nawawi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi rahimahullah di kitabih Riyad al-Salihin wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqul Allah ta'ala ma li'abdil mu'mini indi jaza'un idha qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukilkan hadis. Naam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masmu Abi Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Indak. Beloknya. Nah, lihat. Mas Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abu Hurairah. Masmuhu. Ya fulan. Abu Hurairah. Abu Hir. Nah. Ini bukan namanya. Ya, ada orang di zaman ini namanya Abu Hurairah. Nama dia. Kalau ini bukan. Punya. Lagi apa lagi? Tak menulis. Tak sering ini. Tak sering. Lagi apa lagi? Masya Allah. Teman? Abdurrahman, ahsan ta masyaallah. Ya banyak main tapi masyaallah juga nah. Ya, harus begitu. Banyak main tapi banyak belajar juga ya. Barakallahu. Ahsan. Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Jadi namanya Abdurrahman. Jadi namanya mukhtalafun bismihi. Namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan Abdurrahman. Ada yang mengatakan Abdullah. Ya. Ada yang mengatakan Umair. Nah. Dari 30 nama, 3 nama yang kuat. Nah. Dan nama-nama yang lain. Nah. Dari 3 nama yang kuat dipilih 2 nama. Kemudian dipilihlah oleh al-imam An-Nawawi demikian pula Ibn Uthaymin. Enam menguatkan namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu qala bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un." Tidak ada ma nafiyah li'abdil mu'mini bagi hambaku yang mu'min indi di sisiku jaza'un balasan bermakna thawab, pahala, balasan yang diperoleh. Idza qabattu safiyahu, jika aku mencabut ruh qabadtu safiyahu, qabadtu ruha safiyihi. Nah, jika aku mencabut atau ketika aku mencabut ruh, nyawa orang yang disayanginya, orang yang dicintainya, min ahli dunia, dari penduduk dunia, thumma, kemudian ihtasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala atas musibah yang menimpanya, atas musibah tersebut. Nah, illal jannah, kecuali surga. Tidak ada balasan yang diperoleh bagi seorang mukmin, kata Allah Subhanahu wa taala, seorang hambaku yang mukmin di sisiku, ketika aku mencabut nyawa orang yang dicintainya, orang yang disayanginya dari penduduk dunia, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan surga Allah Azza wa Jalla. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah, hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Naam. Kata Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, hadha al-hadith yarwihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anillahi wa yusammi al-ulama rahimahumullah hadha al-qisma min al-hadith al-hadith al-qudsi, al-hadith al-qudsi, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم راه عن الله. هذه هنا yang Rasulullah SAW meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi SAW meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama rahimahumullah menamakan jenis hadis ini dengan nama hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Insyaallah sudah sebagian tahu perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Walaupun sama-sama ucapan Allah, namun di antara letak perbedaannya adalah di antaranya seorang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan satu huruf mendapatkan 10 kebaikan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya dengan hadis qudsi. Nah, dan ketika membaca Al-Quran harus terlihat sesuai dengan konteksnya. Adapun hadis qudsi boleh dibawakan secara makna. Ya, boleh dibawakan secara makna, berbeda dengan Al-Qur'an. Harus sesuai dengan apa yang tertera di dalam Al-Qur'an. Baik. Dinamakan hadis qudsi karena Rasulullah SAW meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "Ma li 'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un." Ini tidak ada bagi hambaku yang mukmin di sisiku balasan yang akan diperoleh, balasan yang akan diberikan kepadanya ketika tabattu safiyahu, ketika aku mengambil, mencabut nyawa orang yang dicintainya, orang yang disayanginya. Ya, safiyahu, safi, as-safi, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, man yastafihi insanu wa yakhtaru wa yakhtaruhu aw yakhtaruhu wa yara annahu dhu silatin minhu quwwah aw qawiyyah min waladin aw akhin aw ammin aw abin aw ummin aw shadiqin. Naam. إذا أخذه الله عز وجل ثم احتسبه الإنسان فليس له جزاء إلا الجنة. Jadi as-safi, makna as-safi yaitu man yastafihi al-insan wa yakhtaruhu. Jadi seseorang yang seorang insan memilihnya. Jadi seorang yang insan memilih dia. Nah, memilih dia. Memilih dia sebagai orang yang paling dicintainya tentunya. Nah. Dan dia melihat bahwasanya orang tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat dengannya, darinya. Min waladin, ya, dari anak, ya, berupa anak atau saudara atau paman atau ayah atau ibu atau sadiq, sahabat, teman, ya. Adapun Ibnu Hajar rahimahullah, nah, menjelaskan tentang as-safi, al-habib, al-musafi, ya, al-habib, al-musafi, al-habib, orang yang dicintai, nah, dengan kecintaan yang sangat kuat, dekat. Seperti seorang anak, saudara, ya, kal walad wal akhi wa kulli man yuhibbuhu al insan. Kata al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Naam. Ya, seperti anak, saudara dan setiap orang yang dia cintai. Ya, siapa saja yang dia cintai. Naam. Jadi terkadang seseorang lebih cinta, lebih sayang kepada naam anaknya dibandingkan orang tuanya. Demikian. Oleh karena itulah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini tidak menyebutkan yang secara khusus. Namun safi, orang yang dicintai siapa saja. Ya. Dari penduduk dunia. Terlebih orang-orang yang memiliki kedekatan yang kuat, memiliki hubungan kekerabatan yang kuat dengannya. Naam. Idza akhadahu Allah, jika Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, mencabut ruhnya, kemudian ihtasabahu, kemudian dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, thumma ihtasabahu al-insan, kemudian seorang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil darinya. Maka tidak ada balasan untuknya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itulah di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Fa bi hadza dalilun ala fadilati as-sabri ala qabdi as-safiy min ad-dunya wa anna Allah 'azza wa jalla yujazi al-insana idza ihtasaba yujazihi al-jannah." Naam. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan keutamaan sabar. Terdapat dalil keutamaan sabar, bersabar terhadap naam qabdis safi. Ya. Dicabutnya ruh orang yang dicintai dari penduduk dunia. Keutamaan sabar, ya, atas hilangnya, dicabutnya ruh orang yang dicintainya dari penduduk dunia. Sabar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak keluar dari lisannya kata-kata yang menunjukkan nam ketidakridhaan, tidak rela atas musibah yang menimpa dirinya. Sabar memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah. Allah Subhanahu wa taala, wa anna Allah azza wa jalla yujazi al-insana idza ihtasaba yujazihi al-jannah. Dan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada seorang jika dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang menimpa dirinya. 6. Kematian orang yang sangat dicintainya, maka Allah memberikan balasan kepadanya berupa surga dari Allah. Ya, berupa surga. 6. Telah berlalu dari kita, dari beberapa ayat-ayat yang telah disebutkan. 6. Di awal pembahasan as-sabr, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sabar. Naam. Seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiril sabirin." Sungguh kata Allah, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian, bishay'in, dengan sesuatu, ya, dengan sedikit, minal khawf, rasa takut, walju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan kekurangan jiwa. Ada di antara anggota keluarga engkau meninggal dunia dari orang yang engkau cintai, dari orang yang engkau sayangi. Apakah orang tuamu, ayahmu, ibumu, pamanmu, saudaramu, atau anakmu? Dari orang-orang yang kita sebutkan, di atas. Terkadang ini kebanyakan dan keumumannya, seseorang lebih sangat sayang kepada anak-anaknya dibanding yang lainnya. Makanya kesedihan ketika anak yang meninggal dunia itu sangat kuat dibandingkan yang lainnya, apalagi ketika anak itu masih kecil. Ya. Seorang sangat bersedih, apalagi seorang wanita. Maka hadis yang sebelumnya juga mengisahkan tentang seorang wanita yang menangis di sisi kuburan anaknya yang masih bayi meninggal dunia. Ya. Begitu sayangnya, begitu cintanya wanita itu kepada anaknya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW memberikan bushra, kabar gembira bagi seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Jadi kenapa disebutkan anak secara khusus? Karena memang anak ini adalah harta yang sangat berharga bagi seorang ayah dan ibu. Dan orang yang sangat spesial bagi ayah dan ibu. Makanya yang masih anak-anak harus tahu bagaimana sayangnya ya kedua orang tua kalian kepada kalian. Ya. Dari sejak lahir, sejak kecil, sejak bayi diasuh ya. Apalagi seorang ibu mengandungnya, mengasuhnya, membesarkannya, luar biasa pengorbanan mereka. Ya. Ketika anak yang dicintai ini meninggal dunia. Baik. Ketika seorang anak meninggal dunia, maka begitu sedih kedua orang tuanya. Namun ketika orang tua ini kemudian bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang menimpa dirinya, maka Allah akan memberikan balasan untuknya nah, berupa surga. Bahkan Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Naam. Baik. Dikisahkan tentang seseorang naam yang ditinggal mati oleh anaknya. Dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, juga hadis qudsi sama. Naam. Hadis qudsi ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala Allah ya malakal maut, qabadta walada 'abdi, wahai malaikat malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Wahai malaikat pencabut nyawa. Naam, qabadta walada 'abdi, apakah engkau telah mencabut ruh anak hambaku? Naam. Qabadta atau qabadta qurrata 'ainihi wa thamrata fu'adihi, apakah engkau telah mencabut naam penyejuk matanya dan buah hatinya? Jadi anak itu diumpamakan seperti penyejuk hati. Ya, buah hati, penyejuk pandangan. Memang sejuk pandangan. Apalagi masih kecil. Ya. Sejuk. Naam. Tangisnya, tawanya, Masya Allah. Ini tiba-tiba sudah besar. Ya. Nah, ini lupa kebaikan orang tuanya. Namun ketika anak itu meninggal dunia, naam, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, malakul maut, apakah engkau telah mencabut anak hambaku? Apakah engkau telah mencabut nyawa? Nah, mencabut nyawa ya, penyejuk matanya, ya, buah hatinya. Maka malaikat pencabut nyawa pun mengatakan, "Na'am." Iya. Qala, "Fama qala?" Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, "Apa yang dikatakan oleh hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Apa yang diucapkan?" Naam. Qala, berkata malaikat maut, "Hamidaka wastarji'a." Hamidaka wastarji'a. Naam. Dia memuji engkau ya Allah. Ya, hambamu memujimu. Naam. Dan mengucapkan kalimat istirja. Mengucapkan kalimat istirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kalimat yang lainnya, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Ya. Wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikatnya, qala ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Ya. Wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan untuknya rumah di surga. Ya. Bangunkan untuknya rumah di surga. Dan namakanlah rumah itu dengan bait al-ham. Ini nama rumah yang dibangunkan bagi seorang yang bersabar ketika ditimpa musibah, mengharapkan pahala ajar dari Allah. Naam. Dan memuji Allah Azza wa Jal, mengerti dan memahami bahwasanya apa yang dimiliki adalah milik Allah. Baik. Naam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, naam, kepada seorang yang ditimpa musibah kematian orang yang dicintainya, orang yang disayanginya, ketika orang itu sadar atas musibah yang menimpa dirinya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerti bahwasanya apa yang dimilikinya, nah, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan bukan milik dia sepenuhnya, sehingga tidak berat, tidak ada rasa berat di hatinya ketika Allah mengambil sesuatu darinya, mengambil orang yang dicintainya, mengambil ayahnya, mengambil ibunya, mengambil saudaranya, mengambil anaknya, karena itu adalah titipan Allah. Naam. Namun tentunya seorang begitu berat ditinggal oleh orang-orang yang sangat dekat dengannya, memiliki kedekatan, ya, kekuatan emosional yang kuat. Terkadang seorang begitu sedih. Namun tentunya tidak mengapa bagi dia menangis, mengeluarkan air mata karena kesedihan yang mendalam atas kepergian orang yang dicintainya, orang yang disayanginya. Apakah itu ayahnya, ibunya, pamannya, nah, saudaranya, ya, atau bahkan anaknya. Boleh bagi seorang menangis. Boleh seorang mengeluarkan apa yang ada dalam hatinya, kesedihan yang ada dalam kalbunya. Tidak mengapa. Yang penting jangan sampai, ya, dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakridhaan atas takdir Allah, ketentuan Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, inna Allah la yu'adzabu bidam'il 'ain wala bihuznil qalbi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang hamba yang meneteskan air matanya, seorang hamba, ya, yang dia menangis, meneteskan air matanya ya, karena tetesan air mata, dan Allah tidak akan mengadab seorang hamba yang enam kalbunya merasa sedih karena hati yang sedih. Jadi boleh bagi seorang untuk menangis atas kepergian orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Dan dalam hadis ini pula terdapat dalil faedah yang berikutnya. Nam, wa fihi dalilun ala fadlillahi subhanahu wa ta'ala wa karamihi ala ibadihi. Fa innal mulka mulkuhu wal amra amruhu wa anta wa safiyyuka. Nam, kilakuma lillah azza wa jal. Wa ma'a dhalika fa idza qabada Allahu safiyya al-insani wa ihtasada fa inna lahu hadha al-jazaa' al-'azhim. Di dalam hadis ini terdapat dalil akan fadlullah, keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, dan kemurahan hati Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada hamba-hambanya tentunya. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengambil miliknya sesuai dengan kehendaknya. Karena segala kekuasaan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah, segala perkara adalah segala urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala urusan adalah urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kekuasaan adalah kekuasaan Allah. Apa yang ada di muka bumi adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur segala urusannya. Naam. Anta wa safiyyuka, engkau dan orang yang kau cintai. Naam. Keduanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi engkau sendiri dan orang yang kau cintai adalah milik Allah. Nah, bersamaan dengan itu, jika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ruh, nah, orang yang dicintai, ya, mencabut ruh safiyyal insan, orang yang sangat dicintai oleh orang tersebut, ya. Kemudian dia bersabar atas musibah yang menimpanya dan mengharapkan pahala dari Allah. Fa inna lahu hadzal jazaa' al-'azhim, maka dia akan mendapat na'am. Maka untuknya lah, miliknya lah balasan yang besar ini. Ya. Yaitu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi kita ingatkan, apa yang kita sampaikan ini dari lisan kami sendiri begitu mudah, namun secara praktek begitu sulit terkadang. Untuk perhatikan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka meratap, melakukan ratapan, ya. Ketika ada salah satu dari anggota keluarganya yang meninggal dunia, atau bahkan orang yang sangat dicintainya, apakah itu orang tuanya, saudaranya, anaknya, bahkan temannya, teman dekat, ya, begitu sedihnya. Dan terkadang mereka melakukan, ya, sesuatu yang dimurkai Allah, ya, menampar wajah, menampar pipi, merobek-robek pakaian, ya, merobek bajunya dan seterusnya dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. 6. Yang terucap dari lisannya kalimat-kalimat yang menunjukkan 6 ketidakridhaan atas musibah yang menimpa dirinya. Hati-hati. Terkadang seorang tidak sadar. Terucap dari lisannya, kenapa anakku ya Allah? Kenapa yang ini? Ya? Jadi ada sebagian orang tua, anaknya 5. Ada anak yang sangat dicintai, itu yang meninggal dunia, yang pertama. Ya? Belum balik lagi. Sangat dicintai. 6. Ini anak-anak di zaman ini mungkin belum merasakan, belum jadi orang tua. Ya. Jadi ketika ada pembahasan yang seperti ini, tersenyum, tertawa. Nah, iya coba jadi orang tua. Terus anak antum yang meninggal, gimana rasanya? Ya. Sekarang jadi anak, besok jadi bapak. Nah, engkau akan merasakan bagaimana kasih sayang orang tuamu terhadap engkau. Lalu kemudian engkau jadi anak yang durhaka. Ya. As'allah salam al-afiyah. Ini sebagai peringatan bagi kita semua. Agar kita mengingat kebaikan orang tua kita. Pengorbanan mereka. Ya. Dalam membesarkan kita. Kita besar langsung seperti ini. Jadi orang yang bisa mengerti dan memahami sesuatu. Ya. Kita dari bayi. Nah. Sampai besar seperti ini. Ya, mengerti sesuatu. Nah. Di antara sebabnya adalah jasa dan pengorbanan kedua orang tua kita. 6. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini, kita akan lanjutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.